Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala kepanjangan kerana memberikan kita kelapangan, taufik dan hidayah untuk kita bersama sekali lagi untuk kita meneruskan bacaan kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Telah kita bahaskan bab yang penting pada pelajaran lepas, iaitu bab syafa'ah, di mana kita telah bacakan ayat-ayat Al-Quran yang empat yang dibawa oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkenaan dengan syafa'ah, di mana natijahnya adalah syafa'ah itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sajalah yang akan memberikannya kepada siapa yang diridai. Maka hendaklah kita meminta syafa'ah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita juga baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bertanya Nabi SAW soalan yang amat penting, iaitu siapakah yang akan berbahagia, akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka jawab Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang menyebutkan la ilaha illallah secara ikhlas daripada hatinya. Jadi itulah cara mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, iaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, dengan hatinya, dan juga mengamalkan makna kandungan la ilaha illallah. Yang terutama sekali adalah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seorang itu seorang musyrik, maka dia tidak akan sekali-sekali mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita pergi kepada bab berikutnya. Surat 398. Kita baca teks bahasa Arabnya. Babun qaulullah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa fi sahihi an ibn Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Penerangannya, Nabi tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Kata-kata ini tajuk yang diterjemahkan adalah daripada penterjemah. Asal dalam bahasa Arab ini tidak ada tajuk demikian. Jadi langsung kepada firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Surah Al-Qasas. Diriwayatkan dalam As-Sahih dari Ibn Al-Musayyib bahawa bapaknya berkata, tatkala Abu Talib akan meninggal, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abu Umayyah serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Lalu Nabi mengulangi sabdanya lagi, akan tetapi mereka berdua mengulang kata-katanya itu. Maka akhir kata yang diucapkannya adalah bahawa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi bersabda, sungguh akan aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, tiadalah sepatutnya seorang Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Surat Taubah. Dan mengenai Abu Talib, Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ini adalah bab selepas bab syafa'ah, satu bab yang menerangkan secara lebih lanjut tentang hukum meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini diterangkan tentang meminta hidayah daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang makhluk pun bagaimanapun tinggi kedudukannya yang dapat memberikan hidayah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan walaupun yang memintanya itu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ayat yang pertama ataupun ayat yang dibawa di dalam bab ini adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat ke-56, iaitu firman Allah Taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta. Jadi di sini yang dimaksudkan kamu, yakni awak atau engkau, tidak akan dapat memberi petunjuk bagi yang engkau kasihi, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang tafsir dhamir kata nama ini, sebab terdapat sebab turun ayat ini yang akan datang selepas ini dalam Bukhari dan Muslim. Baik, walau bagaimanapun, adakah ayat ini ditujukan hanya kepada Rasulullah SAW? Yang ini kalau Nabi SAW cinta seseorang dan inginkan hidayat untuknya, Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayat untuknya. Tetapi kalau selain Nabi SAW, boleh pula. Yang ini konon-konon khusus untuk Rasulullah SAW. Maka jawabnya, tidak. Sebab ayat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW adalah juga ayat yang ditujukan kepada umatnya, kecuali yang dikhususkan. Satu perintah atau larangan atau perkara berkaitan agama yang diturunkan kepada Nabi SAW, pengajarannya juga diambil oleh umatnya, kecuali yang dikhususkan. Jadi di sini tidak ada pengkhususan, bahkan ayat ini menunjukkan sebaliknya, menunjukkan ayat ini mengumumkan. Maksudnya begini, kalau Rasulullah SAW mencintai seseorang, inginkan seorang itu mendapat hidayah masuk Islam, Nabi SAW tidak akan dapat memberikan dia petunjuk, apalagi orang selain Rasulullah SAW. Apalagi kalau orang yang memintanya itu bukan dicintai oleh Nabi SAW, diharapkan oleh Rasulullah SAW. Atau minta maaf, kalau seorang itu tidak dicintai, tidak seperti orang yang di dalam ayat ini, iaitu Abu Talib, di mana Abu Talib adalah seorang yang luar biasa sumbangannya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala pada awal-awalnya. Dalam sejarah banyak kita baca tentang Abu Talib. Beliau lah pakcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melara beliau setelah wafatnya datuknya. Jadi sejak umur lebih kurang 8 tahun beliau telah menjaga membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya. Bahkan beliau telah melebihkan Muhammad atas anak-anaknya yang lain. Jadi kalau di majlis-majlisnya, dia akan dudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil ketika itu di tempat khususnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam amat dicintai oleh Abu Talib. Dan bukan itu saja, Abu Talib banyak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan apa yang patutnya seperti seorang bapa kepada seorang anak. Dan kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu ingin berdakwah, beliau tidak menghalang, dan bahkan beliau mengatakan beliau akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan adat kebiasaan ketika itu, iaitu yakni ketua kabilah ataupun seorang yang bersama kabilah akan mempertahankan anggota kabilahnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Talib dengan sebaik-baik, sehingga kan Nabi SAW dapat berdakwah di kota Mekah dengan tanpa kita katakan halangan yang besar yang dapat mematikan dan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebab yang Allah SWT jadikan di atas muka bumi ini. Ini Abu Talib, pakcik Nabi SAW, memang kebetulan ketua kabilah yang disegani, dihormati oleh orang-orang Quraisy. Beliaulah yang menjaga Kaabah, dan keluarganya juga menjaga Kaabah dan urusan Masjidil Haram. Jadi apabila Nabi SAW, memang ditakdir, Nabi SAW dapat wahyu, ditakdirkan memang dia daripada kabilah Abu Talib yang mempertahankannya. Jadi kita boleh agaklah, kalaulah tidak ada Abu Talib, tentu Nabi SAW akan menerima kepayahan yang amat amat susah. Jadi tidak ada yang dapat mempertahankannya. Tapi memang ini takdir Allah SWT dan juga menunjukkan kelebihan Abu Talib. Jadi walaupun beliau seorang kafir, seorang musyrik, ya, menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau dalam hal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersifat apa? Bersifat menyokong, bukan sekadar neutral tapi menyokong. Cuma dia tidak beriman. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara nalurinya inginkan hidayat untuk Abu Talib. Jadi ada dua sebab. Satu, kemungkinannya beliau cinta Abu Talib sebagai ahli keluarganya, sebagai bapaknya. Dan Abu Talib siapa dia? Dia adalah pakciknya, pamannya. Ini sebelah adik-beradik sebelah bapanya. Nah, jadi ada di situ unsur cinta tabi'i, yang antara manusia dengan manusia, bapa dengan anak, anak dengan bapa, anak dengan mak dan sebagainya. Jadi itu ada. Jadi tentu kita inginkan sesuatu kebaikan untuk orang yang kita kasihi lebih daripada orang orang lain. Itu satu. Itu satu kemungkinan. Yakni itu yang dibahaskan oleh ulama tentang tafsir ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Ini cinta. Macam mana punya cinta? Adakah Nabi SAW cinta Abu Talib walaupun Abu Talib seorang kafir, sedangkan dalam akidah tak boleh mencintai orang orang kafir? Masalah wala wal bara. Jadi kita cinta kepada orang yang beriman, kita benci kepada orang yang kafir. Jadi kata ulama, bukan dia cinta orang kafir. Ahbabta bukan maknanya dia cinta orang kafir, tapi dia cinta apa? Abu Talib sebagai pakcik. Ini tidak salah. Dan pendapat kedua mengatakan cinta di sini maknanya apa? Cinta inginkan hidayat bagi Abu Talib. Dan yang kedua ini, pendapat kedua ni lebih kuat mengikut ulama yang mensyarahkan bab tauhid. Sebab Nabi SAW tidak mungkin cinta seorang itu melainkan kerana Allah SWT. Jadi cinta Abu Talib untuk dapatkan hidayah. Lagi-lagi dia telah, yakni Abu Talib telah banyak berjasa kepada beliau, kepada agama Islam. Tapi apa yang berlaku? Nabi Allah SWT menafikan, menafikan hidayah daripada Rasulullah SAW. Dan Allah SWT mengisbatkan, menetapkan bahawa hidayat hanyalah bagi Allah SWT. Tetapi bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki dapat petunjuk. Walakinna Allah yahdi man yasha. Kalau Allah kehendaki orang ini dapat petunjuk, sama ada kita suka dia atau kita tak suka dia, tetap Allah akan berikan dia petunjuk. Dan Allah SWT terangkan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia paling mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Di sini diterjemahkan sebagai yang mau menerima petunjuk. Baik, itu satu tafsiran yang baik. Ini siapa yang mau menerima petunjuk, Allah SWT akan berikan dia petunjuk. Ini menunjukkan bahawa Allah berikan sesuatu bagi orang yang memintanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, maka tidak kira sama orang itu ingin petunjuk atau tak ingin petunjuk, kalau Allah nak berikan dia petunjuk, dia tetap akan dapat. Jadi makna wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk, yakni yang layak mendapat petunjuk, yang layak dapat petunjuk. Dan ini satu perkara yang tak mungkin seorang manusia tahu. Ini satu perkara yang tak tercapai oleh akal. Mana kita tahu dia layak dapat petunjuk ke tak layak dapat petunjuk? Adakah sebab dia kaya, sebab dia miskin, sebab dia pandai, sebab dia berpengaruh, dia wajar dapat petunjuk? Kalau dia orang bodoh, orang miskin dan sebagainya, periksa pun tak pas, ini kafe pun bagus, tak apa. Ataupun adakah sebab sekarang kita lihat dia jahat, dia buat kerosakan, maka tak wajar dapat petunjuk? Itu hukum kita lah, itu penilaian, penilaian mata kita. Sebab mata kita lihat dengan apa ni, tak terlepas daripada hawa nafsu. Sebab kenapa kita tak suka dapat petunjuk? Sebab kita tak suka dia lah, tak geng dia, kan? Mungkin dia banyak sakitkan hati kita ke, ada pendapat kita yang dia tak setuju ke, dan seterusnya, dia malukan kita, dia tak suka dia dapat petunjuk. Tapi Allah SWT tak lihat seperti yang kita lihat. Bagaimana Allah lihat? Allah saja yang maha mengetahui. Sebab Allah kata bahawa a'lamu bil muhtadin. Sebab tu kalau kita tanya diri kita sendiri, kenapa kita pula mesti dapat petunjuk? Sama juga kalau kita kata kenapa orang itu mesti dapat petunjuk, tak layak dapat petunjuk. Soalan yang demikian, kata-kata demikian boleh juga ditujukan kepada diri kita sendiri. Kenapa kita mesti dapat petunjuk? Apa bagus sangat kita? Apa baik sangat kita? Jadi menunjukkan bahawa Allah SWT dengan rahmatnya memberikan kita petunjuk. Tetapi bila Allah berikan kita petunjuk, atau siapa juga yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, orang itu mesti layak dapat petunjuk. Wa'alamu bil muhtadin. Tak mungkin orang itu tak layak dapat petunjuk lalu Allah SWT berikan dia petunjuk. Apa dalilnya? Dalilnya Allah SWT mempunyai sifat lain. Apa dia? Bijaksana, Al-Hakim. Selain daripada dia alim, dia mengetahui, dia juga seorang, dia adalah maha bijaksana. Yakni penuh hikmah. Hukum-hukumnya semua bijaksana. Maknanya semua hukum-hukumnya pada tempatnya, kena pada tempatnya. Jadi orang yang layak dapat petunjuk, dia dapat petunjuk. Orang yang tak layak dapat petunjuk, dia akan disesatkan oleh Allah SWT. Nah, jadi hadis yang berikutnya, wafis sahih Ani bin Musayyab, dalam sahih, dalam sahih maknanya dekat sini adalah Bukhari dan Muslim, dari Ibn al-Musayyab. Ada kata Ibn al-Musayyab, ada yang kata Ibn al-Musayyib, sudah boleh. Ada ulama hadis kata Ibn al-Musayyab lebih tepat. Kali ini tak ada banyak masalah. Yang penting siapa ni Ibn al-Musayyib atau Ibn al-Musayyab? Nama dia adalah Sa'id Ibn al-Musayyab. Sa'id bin Musayyab ni siapa? Dia kalangan tabi'in, kibar tabi'in, generasi pertama daripada tabi'in. Maknanya dia dekat sangat dengan generasi sahabat. Dia telah melihat ramai sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa kalau dapat lihat Umar bin Khattab tu, dia kira hebat. Bahkan kau tak silap, dia jumpa juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya dia amat amat amat senior di kalangan sahabat. Tapi ada sahabat dia tak jumpa pun, Ali pun dia tak jumpa. Ini tabi'in dia tak, Ali pun dia tak jumpa. Dia jumpa yang ujung-ujung aja. Aisyah radhiyallahu anha, dia jumpa Abu Hurairah. Baguslah tu semua yang apa ni, yang bawah-bawah, yang hidup panjang. Ataupun Sa'ad bin Abdul Waqqas. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang apa? Hidup lama. Baik. Walau bagaimana pun, Sa'id bin Musayyib, dia riwayatkan hadis ini daripada siapa? Bapaknya. Siapa bapaknya? Al-Musayyib. Tentulah. Kalau dia bin Musayyib, nama dia Musayyib. Tapi Musayyib bin apa? Sempat saya cek, nama dia Musayyib bin Hazan. Musayyib bin Hazan. Musayyib bin Hazan ni tentu sekali lihat sahabat. Bukan lihat sahabat, dia dah jumpa Nabi SAW. Musayyib. Dan kalau kita lihat dalam hadis ni, bapak dia ni hadir ketika Abu Talib meninggal dunia. Cuba bayangkan, berapa jauh dia, berapa lama dia. Abu Talib meninggal dunia, dia masih ada, dia dah ada dah. Dan tentu perkara lagi, bukan dia ada saja, dia hadir, dia ada kat dalam bilik ketika Abu Talib sedang meninggal dunia. Dan bersama beliau, siapa? Nabi SAW, Rasulullah SAW datang. Jadi dia bukan sebarang sahabat. dia sahabat yang berpengaruh, dia dekat dengan Abu Talib, dan dia apa ni, antara orang yang sedikit yang hadir ketika Abu Talib wafat. Baik. Dan bersama dengan Rasulullah SAW yang menziarahi Abu Talib itu adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah, seorang pembesar Quraisy yang pada awalnya amat membenci Islam, memerangi Islam, memusuhi Islam dan Rasulullah SAW. Begitu juga Abu Jahal. Tidak lain tidak bukan Abu Jahal. Memang itu gelaran dia, bapa kejahilan. Baik. Jadi ini ada dua orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW dulu sedang melawat Abu Talib, ketua Quraisy yang sedang sakit. Dan sakit ini bukan sebarang sakit, tapi sakit wafat, hadarat al-wafat. Di kat sini lama hadarat Abu Talibin al-wafatu. Jadi maknanya siapa yang jumpa maut ni? Maut jumpa Abu Talib ke Abu Talib jumpa maut? Ini bahasa Arab sikit lah. Siapa yang jumpa maut? Itu sama jugalah, dia jumpa maut, maut jumpa dia kan? Tapi bahasa Arab dia akan sebut apa? Hadarat Abu Talib al-wafatu. Jadi kalau apa ni, fa'il dia baris depan, baris depan tu fa'il maknanya pelaku dia. Jadi wafat tu yang datang jumpa siapa? Yang hadir jumpa Abu Talib. Memang itulah. Wafat datang kita, kita pergi cari maut. Tu memang ada orang tu cari ajal, tu cerita lain lah. Main kat tepi apa ni, tepi longkang macam hujan gini memang cari penyakit lah, banjir-banjir. Ataupun kat tepi sungai. Tapi yang dimaksudkan sini, wafat yang datang menjemput dia, yang datang kepada dia. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ata'idha hadara ahadakumul mautu. Apabila datang maut kepada salah seorang daripada kalian. Jadi ini sakit yang mana dirasakan adalah sakit yang bawa kepada mati. Jadi perkara yang genting, waktu yang genting. Jadi lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Faqalalah ya am, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Kalimah yang akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah. Jadi lihat kata-kata lembut daripada Rasulullah SAW. Jadi dia panggil Abu Talib bukan sebagai wahai kafir atau wahai engkau dan sebagainya, tapi dia panggil dengan kata-kata lembut, wahai pakcikku, ya am, wahai pakcik. Nah, ini tidak salah. Nah, memang dia pakcik Rasulullah SAW. Jadi ini hak. Dan ini juga kata-kata yang lembut. Kemudian dia kata, katakanlah la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Maksudnya katakanlah la ilaha illallah. Asal mana? Katakanlah perintah. Perintah asal dia wajib. Cakaplah la ilaha illallah. Tapi adakah ini perintah wajib? Maka kata ulama, ini bukan perintah wajib. Sebab apa? Abu Talib sedang masih kafir lagi. Perintah yang wajib hanya ditujukan kepada orang orang Islam yang sah kita perintahkan. Ini tak sah kita perintahkan. Jadi menyebabkan ini adalah kata-kata ajakan, kata-kata petunjuk, irsyad. Sebab dia masih kafir. Bukannya nak paksa dia ke, nak perintahkan dia, macam dia perintah orang Islam. Jadi katakanlah la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah selain Allah. Ini je yang dikatakan. Nah, inilah kalimat yang aku akan berhujah dengannya untukmu di sisi Allah. Dengan kalimat ini, menunjukkan kalimat ini bukan kalimat setakat huruf dia, la malih ada makna ke gitu kan? Bukan. Bukan ada berapa lam ada kat situ, alif ada berapa banyak tu? Bukan itu kita cerita. Bukan apa ni, kata-kata sihir ke apa. Ini adalah kalimat tauhid yang ada padanya dua rukun. Apa dia? Itbat dan nafi. Mengitbatkan ketuhanan hanya untuk Allah SWT yang disembah, dan menafikan segala Tuhan selain Allah SWT yang disembah. Jadi ini makna tauhid. Dan ini menunjukkan inilah intipati, ataupun kita katakan sari, sari daripada daripada dakwah Rasulullah SAW yang paling penting, iaitu tauhid, tinggalkan syirik. Kemudian Nabi SAW katakan kata-kata yang lembut tadi, kata ini adalah kalimat yang aku akan uhajju laka biha indallah, aku akan berhujah dengan kalimat yang engkau sebutkan, bukan aku sebutkan untuk engkau. Perasaan tak? Bukan la ilaha illallah, Nabi SAW cakap la ilaha illallah, niatkan apa pahala untuk, ataupun niatkan untuk apa? Untuk Abu Talib. Tak jalan dia, mana ada orang kata gitu. Ni buat hadiah pahala lah. Okay. Engkau katakan ini, aku akan berhujah dengan perbuatan engkau, dengan kata-kata engkau ini di sisi Allah SWT. Bila? Bila akan orang itu berhujah? Nabi SAW akan berhujah untuk seseorang di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Jadi ada lagi satu akidah kat situ, bahawa selepas mati ada ada hari bangkitan. Kemudian dah bangkit aku pula, dah bangkit dari kubur terbang sana sini, kacau orang. Dah bangkit, dibalas amalannya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Jadi di situlah nanti ya, Nabi SAW janji akan berhujah, syafaatkan Abu Talib. Dia akan kata pada Allah, orang ini, Abu Talib ini telah sebut la ilaha illallah, dia telah Islam, maka dia berhak, dia berhak mendapat apa yang kau telah janjikan, itu syurga. Dan berhak dia selamat daripada apa? Api neraka. Ini adalah kata-kata yang akhir yang dia boleh laku, yang dia lagi yang apa yang dia sebutkan. Dan kalau dia mati selepas ini, dia akan masuk syurga. Sebab kalau kita masuk Islam, tak sempat nak lakukan apa-apa amalan, kau masuk syurga. Betul tak? Tetapi kalau kita masuk Islam, masih sempat nak buat itu, masih sempat nak buat ini, masih nak angkat wuduk, sempat lagi contohnya, maka wajib angkat wuduk, wajiblah solat. Jika dah tak sempat apa-apa, kita meninggal dunia, maka kita masuk syurga sebagian-sebagian sahabat. Dia belum sempat nak apa-apa lagi, terus dia dia masuk Islam, dia berjuang, belum sempat solat, belum sempat puasa, belum sempat apa, mati dibunuh, maka dia mati syahid fi sabilillah, masuk syurga terus. Ada orang nak masuk syurga, kenapa? Kena amal sana, amal sini, bertahun-tahun, bertahun-tahun je lah. Ada orang masuk syurga tanpa satu amalan pun, kecuali apa? Mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam maknanya. Baik, itu yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Agak-agak Abu Talib dengar, terima tak? Kami susah sangat nak sebut la ilaha illallah. Adakah dia boleh kata la ilaha illallah? Ataupun dia dah tak boleh, dah koma, dah tak boleh cakap lagi? Zahirnya boleh, sebab kalau dia tak boleh cakap apa-apa dan nazak sangat, tentu Nabi SAW tak cakap dengan dia. Bukan cakap satu huruf je atau satu perkataan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak cakap macam itu pun. Tapi dia apa? Dia cakap panjang satu sentence yang apa ni, yang sempurna. Ya tidak? Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Panjang cerita dia. Maknanya Abu Talib masih lagi boleh faham, wa'i dia masih ada lagi, belum koma, belum nazak lagi. Walaupun dia sedang sakit yang bawa kepada mati, dia dah nampak matilah, tapi dia belum apa ni, belum nazar. Jadi ini menunjukkan bahawa ada orang kata talqin tu jangan cakap apa-apa, cakap la ilaha illallah sudah. Jangan cakap tu, cakap la ilaha illallah, cakap. Jangan cakap tu pun jangan cakap, cakap la ilaha illallah terus. Jadi jawabnya apa? Tak adalah, tak ada dalil. Nabi SAW dalil bahawa sebaliknya, Nabi SAW boleh cakap, tak ada pasal. Baik. Sebab kalau dia dah tak boleh faham, dia tak boleh cakap lagi, tak guna awak cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, memang tak ada faedah langsung. Sebab dia dah tak boleh, dah tak boleh cakap. Kalau dia cakap pun tak sah la ilaha illallah. Dia dah macam apa? Fir'aun. Fir'aun kita tenggelam, nazak, dalam keadaan nazak, nyawa dia tak keluar. Sempat dia cakap, memang sempat cakap dekat dalam hati lah tu. Mantu hatta idza adrakahu al-gharaku qala amantu billadhi amanat bihi banu israila wa ana minal muslimin. Panjang dia cakap, panjang cakap tengah apa kat dalam air. Tapi berfaedah ke tidak? Tak berfaedah, sebab ni kata-kata ni semua dah apa ni, dah nampak mati lah, tak guna ni. Nah, Jadi dalam hal ini terdapat pembahasan ulama tentang bilakah hadnya taubat seseorang itu tidak diterima lagi. Asalnya taubat itu sentiasa terbuka pintunya. Sampailah satu time tu. Bila? Jadi kalau zahir ayat Al-Quran, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala inni tubtu al-an. Dia kata walaysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat tu tak boleh, tak sah bagi seorang yang melakukan dosa-dosa sampailah dia apa ni, maut datang padanya. Lepas tu baru dia cakap, sekarang aku bertaubat. Yang itu tak bagai. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan begitu juga orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi maknanya kalau dia dah nampak mati, tak boleh lagi diterima taubatnya. Itu asal. Tapi dalam hadis menerangkan lebih detail lagi bila tu tak boleh. Maka Nabi SAW, sesungguhnya taubat tu diterima daripada seseorang daripada kamu malam yugharghir. Malam yugharghir, maknanya taubat tu mesti diterima selagi belum dia dalam keadaan gharghara. Ya, ini roh dah sampai ke apa kan, kerongkong yang nak keluar, gharghara dah tak boleh cakap macam itu. Maka yang itu tak boleh diterima lagi taubatnya. Maknanya selagi dia boleh berfikir, walaupun mungkin dia tak boleh cakap, taubat dia tetap sah daripada itu asal. Baik. Kemudian dua orang teman Abu Talib yang juga ziarah, kata Musayyib bin Hazan ini, dia kata faqulalah. Dan mereka berdua berkata kepada beliau. Siapa kedua orang ni? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Terjemahan dia, apakah kamu benci agama Abdul Muttalib? Tapi terjemahan ni agak tak tepat. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, bukan benci lah. Boleh, memang ada kali kita terjemah tu macam. Tapi kalau saya terjemah, adakah engkau akan berpaling daripada agama Abdul Muttalib? Atarghabu'an, maknanya adakah engkau enggan, kau tolak agama Abdul Muttalib? Dan ini lebih tepat insyaAllah melihat konteksnya. Adakah kau nak tolak agama Abdul Muttalib? Jadi apa yang kita dapat daripada kata-kata dua sahabat Abu Talib ini? Ini adalah sahabat dia yang kat dunia. Sampai dia nak mati pun masih sahabat lagi. Sakit datang ziarah. Tetapi ni sahabat apa ni? Sahabat khair ke sahabat su? Sahabat baik ke sahabat jahat? Sahabat jahat. Yang mana kalau awak sahabat dengan dia, confirm awak jadi jahat. Sebab dia tak bawa, dia tak mengajak melainkan kepada kejahatan. Dan bukan itu saja, dia nak awak mati jahat ke? Ini tak ada lebih jahat daripada sahabat jahat ni. Ada orang jahat-jahat kat dunia, tapi bila mati, taubatlah kau. Dulu aku memang salah lah, ajak kau buat jahat apa semuanya kan. Tapi ni dua orang ni lah, kat dunia dah ajak buat jahat, semangat si semangat buat jahat, dah mati pun suruh mati dalam kejahatan. Tak ada orang lebih jahat daripada ni dua orang. Ataupun maknanya daripada orang seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahawa inilah ciri-ciri sahabat-sahabat yang jahat. Jadi kata Allah SWT, وَيَوْمَ يَعَبْدُ الظَّالِمُ عَلَى قُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan pada hari itu, yakni hari kiamat, seorang yang zalim itu akan menggigit akan dua tangannya dan dia akan mengatakan, ya laitani takhadhtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah celakanya, alangkah baiknya aku menjadikan rasul itu sebagai sahabat karibku. Dan aku ikut dia, bukan taat pada dia aja, aku ikut dia mana dia pergi. Jadi sahabat macam sahabat-sahabat lain. Hari kiamat baru nak apa? Nak menyesal. Dan dia sambung lagi, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. alangkah bagusnya, alangkah celakanya aku sekarang aku, kalaulah aku tidak apa ni, menjadikan fulan itu sebagai khalilku. Menunjukkan bahawa ada dua sekarang ni, satu sahabat baik, satu sahabat jahat. Orang ni yang hari kiamat ni, dia telah mengikut sahabat mana? Sahabat jahat. Jadi hari tu dia menyesal. Menyesal lagi jadikan orang ini sahabat aku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idza'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada az-zikri, daripada Quran. Yang ni daripada kebenaran dan beragama Islam. Setelah ia datang padaku, dah ada dah, tapi sahabat jahat ni pula yang menyesatkan aku. Tapi bukan salah sahabat tu saja. Sebab apa? Dia yang dia pergi ikut siapa suruh? Yelah dia suruh lah, tapi mesti ke awak buat? Allah kata jangan, awak ingkar Allah, awak ikut pada sahabat jahat. Kata wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu bagi seorang insan itu selalu menghinakan ataupun menghinakan, mungkir janji dan sebagainya. Jadi waktu nak dapat pertolongan, dia apa ni? Dia lepas tangan. Itulah keadaan syaitan. Dan masuk kat sini, termasuk di sini adalah semua sahabat-sahabat yang jahat. Jadi ini contoh, ini hadis ini sesuai sangat dengan ayat dalam surah tadi, dalam surah Al-Furqan ni. Jadi dia kata atarghabu 'an millati Abil Muttalib. Adakah engkau nak tinggalkan millah, maknanya agama Abdul Muttalib? Jadi apakah agama Abdul Muttalib? Menunjukkan tiga orang ni faham apa agama Abdul Muttalib. Siapa tiga orang? Abu Talib tahu. Kemudian dua orang ni pun tahu. Maka mereka ada common understanding tu, apa tu agama Abdul Muttalib. Kalau awak tak tahu, kalau saya tak tahu, tapi saya mesti tahu, awak pun mesti tahu bahawa agama Abdul Muttalib berlawanan dengan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlawanan dengan la ilaha illallah. Confirmnya detailnya tak perlu tahu pun tak apa, tapi yang penting dia mesti bersalahan dengan la ilaha illallah. Jadi kita perlu tahu la ilaha illallah, dan kita tengok lawan dia apa. Itulah dia agama Abdul Muttalib. Maknanya agama Abdul Muttalib apa? Syirikan Allah, syirikan Allah SWT. Sembah aja sembahyang apa ni, sembahyang ataupun doa kepada selain Allah SWT, minta syafaat, minta isti'adah, istighatsah dan sebagainya kepada selain Allah SWT. Itu agama Abdul Muttalib. Bukan agama Muhammad itu adalah agama suruh kenal Allah, suruh beriman kepada wujudnya Allah, suruh beriman kepada bahawa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menciptakan. Itu ke agama Nabi Muhammad SAW? Dah tentu bukan itu agama Nabi Muhammad SAW. Kalau itu agama dia, tentu Abdul Muttalib, Abu Talib ini tak susah-susah nak cakap apa ni, nak cakap la ilaha illallah. Sebab dia pun beriman bahawa Allah wujud, Allah maha berkuasa, Allah maha menciptakan, Allah maha mentadbir. Sebab orang-orang kafir Quraisy ni, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, mesti mereka kata Allah. Mereka takkan cakap Lata ke Uzza ke, mereka takkan cakap siapa-siapa. Menunjukkan mereka mentauhidkan Allah SWT. Tauhid hanya yang ciptakan semuanya adalah hanya Allah SWT itu tauhid. Tapi tauhid apa ni? Tauhid rububiyah. Menunjukkan bahawa tauhid rububiyah bukan dakwah utama Rasulullah SAW. Itu bukan isu dengan orang-orang Quraisy, bukan isu dengan Abu Talib, Abu Jahal. Jadi apa isu dia? Isu dia adalah tauhidkan, dah tauhidkan rububiyah baguslah, kemudian tauhidkanlah ibadat tu kepada Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Itu yang mereka tak buat. Sebab tu orang kebanyakan sekarang tanya apa tu la ilaha illallah, dia kata tiada Tuhan selain Allah. Maknanya Allah sajalah yang maha kuasa, Allah saja yang maha menciptakan, hidupkan, matikan, takbirkan dan sebagainya. Itu saja. Tapi bila nak minta sesuatu, minta Allah boleh, minta selain Allah pun boleh. Ataupun kadang-kadang minta pada selain Allah lagi bagus daripada minta pada Allah terus. Bagaimana bahawa bab syafaat, istighfar dan sebagainya. Jadi fa'ada alaihi Nabi SAW. Jadi maknanya Nabi cakap macam ini, diorang cakap opposite. Adakah Nabi SAW berhenti dakwah? Atau Nabi SAW tidak putus asa dan teruskan? Nabi SAW a'ada alaihi, yang ini ulang ni atasnya, maknanya ulang perkataan tadi. Ini sebut lagi la ilaha illallah, kalimatan hajulaka biha indallah. Dan yang dua orang tu pun tak putus asa juga dakwah. Nabi dakwah, ni dua orang pun dakwah juga. Semangat, sama-sama semangat. Ini menunjukkan apa? Kalau awak tak semangat dakwah kepada kebaikan, kepada Islam, ketahuilah orang-orang yang sesat semangat dakwah kepada kesesatan. Jadi awak tak ada peluang, tak ada pilihan kecuali awak mesti juga semangat dakwah. Kau tidak habis tau. Kalau ada ilmu tak sampaikan, ketahuilah orang sesat akan sampaikan kejahilan dia, ataupun orang panggil ilmu dia. Itu yang kita lihat sekarang ni, bukan main aktif orang sesat, sesatkan manusia. Macam-macam idea, macam-macam ajaran dan seterusnya. Jadi bagaimana seorang yang tahu kebenaran, tahu yang hak, tidak semangat untuk berdakwah? Jadi Nabi SAW ulang, mereka ulang lagi. Tapi akhirnya Abdul Muttalib mati. Inilah menunjukkan mereka usaha sampai Abu Talib menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan akhirnya apa jadi? Kata perawi, siapa perawi? Al-Musayyib, fakana akhiru maqal huwa ala millati Abdul Muttalib. Dan yang terakhir yang dikatakan adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Tapi dalam terjemah dia kata, maka akhir kata yang diucapkan adalah bahawa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib. Nah, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kata kat sini huwa ala millati Abdul Muttalib? Dia di atas agama Abdul Muttalib. Sepatutnya kata bunyi dia macam ini. Akhir kata-kata dia adalah aku di atas agama Abdul Muttalib. Patutnya gitu kan? Aku kan. Tapi kat sini dia sebut huwa, dia di atas agama Abdul Muttalib. Agak kenapa? Sebab dia tak suka sebutkan kata-kata itu. Sebab dia dah Islam dah. Perawi ni mula-mula tu kafir. Musa'id mula-mula kafir ketika itu. Lepas tu dia masuk Islam. Dan baik Islam dia Musa'id ni. Jadi dia tak mau nak sebutkan apa ni, aku di atas agama Abdul Muttalib. Walaupun dia bukan kata untuk diri dia, dia kata sebagai kisah kan, riwayatkan kisah. Asalnya kita kalau riwayatkan kekufuran, bukan kekufuran. Awak riwayatkan kekufuran, bukan kekufuran, awak cuma reporter je lah. Melainkan awak riwayatkan, awak yakin kan, tu lain cerita lah. Tetapi sebagai adab dalam berkata-kata, dan kata-kata ni amat jelik sekali, iaitu kata-kata aku kufur, aku dalam agama Abdul Muttalib, maka dia tukar dengan apa, dengan kata-kata lain, dengan dhamir lain, kata nama lain. Dan dijelaskan wa aba an yaqula la ilaha illallah. Jadi diikut cakap siapa? Cakap Abu Jahal ke cakap Nabi SAW? Dia dengar cakap Abu Jahal. Ada persoalan di sini, kenapa dia enggan? Adakah dakwah Nabi SAW tak cukup bagus? Nabi SAW tak tunjukkan slide ke apa? Tak tunjukkan powerpoint agaknya pada Abu Talib. Tak canggih dia punya dakwah, sebab tu dia tak terima. Ataupun kata-kata Nabi SAW tu simple sangat. Adakah itu sebab? Mana boleh kita kata gitu kan? Menunjukkan bahawa tak ada hal tentang cara, tentang apa, inilah yang terbaik yang boleh dilakukan oleh seseorang pendakwah. Bahkan ini Nabi Muhammad SAW, ini yang terbaik. Kata-kata yang dipilih semuanya ini terbaik. Dan tidak mungkin pendakwah yang sesat itu berdakwah dengan lebih baik. Jadi menunjukkan silap dia bukan pada pendakwah. Silap dia pada siapa? Pada orang yang didakwah tu. Dia yang pilih tak mau ikut Rasulullah SAW. Ya ke tidak? Ke Allah paksa dia supaya sesat? Dia dah dapat duduk kan? Dia dah nampak duduk. Dia faham. Dia boleh pilih. Kalau dipilih Nabi SAW, dan itu Nabi SAW orang yang jujur, akhlak, apa agamanya, dengan wahyu, dengan apa semuanya, dia kenal Nabi SAW dari kecil. Bandingkan dengan kekufuran sebab patung yang dia buat sendiri dan seterusnya, yang tak boleh cakap, tak boleh lihat, tak boleh jawab, tak boleh buat apa-apa pun. Dan dia pun memang beriman pada Allah SWT, dia tahu. Tapi cuma dia syirikkan Allah SWT lah, dia boleh pilih. Dia menunjukkan silap dia pada Abu Talib. Maknanya dia memang layak untuk sesat. Yang ini disesatkan oleh Allah SWT. Dalam riwayat Imam Muslim, sebab dia enggan masuk Islam, sebut la ilaha illallah adalah apa? Nanti orang-orang Quraisy akan mencelaku. Engkau ni waktu hidup strong, masih steady lagi dalam apa? Dalam syirik, dalam agama nenek moyang. Lepas tu dah nak mati, dah nak takut mati, terus kena gertak dengan Muhammad, terus masuk agama Muhammad. Nanti orang pun kata macam gitu, malu lah, tak mau cakap lah la ilaha illallah. Itu semua. Ini saya punya apa tu, gambaran. Tapi memang itu maksud daripada riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi malu rupanya sebab dia tak masuk Islam, sebab dia terus kafir. Jadi menunjukkan apa pelajaran kita ambil adalah bahayanya sifat malu. Walaupun malu ni baik. Kalau tak malu, buatlah apa saja yang kamu suka tu lah. Fasna' ma'asyid, ita lam tastahi, fasna' ma'asyid. Kata sebuah hadis, kalau tak malu, buat je apa yang kau nak. Tapi ini adalah malu yang tercela, di mana malu yang menghalang seorang itu daripada buat kebaikan, terus buat kejahatan. Dan inilah penyakit kebanyakan orang. Nanti apa orang kata, nanti apa family aku kata, nanti apa kita. Kenapa tak tahu orang betul-betul? Kenapa tak nak gini, kenapa tak gitu? Malu lah, nanti orang cakap gitu kat tempat kerja, nanti orang tawarkan lah, nanti inilah, itulah, macam-macam. Betul ke tidak? Walaupun dia dah tahu dalil. Nabi kata jangan isbal lah, takpelah, tak boleh lah, nanti lah ni. Kata jangan simpan janggut, apa ni, suruh simpan janggut. Kata takpe. Yang gitulah, ginilah. Jadi rupa-rupanya ni penyakit dulu lagi, nampak dah. Kalau kita baca ni, kita jumpa Abu Talib binasa di dalam api neraka disebabkan malu ini. Bukan pasal dia tak tahu siapa betul, siapa salah. Syekh Abdul Razak Al-Abad telah mengatakan pada waktu hidupnya dia pernah melaungkan ataupun baca syair menerangkan sebab dia tak masuk Islam. Daripada awal lagi lah, waktu dia hidup lagi. Sebab dia daripada awal dia tahu bahawa aku telah mengetahui maknanya macam ni. Lakad alim tu anna dina Muhammad khairadinil bariyah. Dia kurang gitulah. Setelah aku telah mengetahui bahawa agama Muhammad ni adalah sebaik-baik agama. Agama yang sebaik-baik untuk manusia. Tetapi laulah makhaf laumah, lebih kurang gitu, kalaulah bukan aku takut celaan kaum aku, tentu aku telah bersama-sama dengan dia. Lebih kurang macam tu. Jadi ingatkan dia takut dicela oleh kaumnya. Jadi kita katakan apa, Islam itu agama pengorbanan. Kena korban lah, malu ni semua. First sekali korban dia adalah kena masuk Islam dulu. Untuk kita senang, bagi mereka yang dilahirkan Islam, dalam agama Islam, nama pun dah Arab dah, nama Muhammad lagi dah, tak payah susah tukar-tukar nama. Itu pun dah nama Muhammad, dia tukar Muhammad, Muhammad dan sebagainya. Tak apa. Jadi agak, semua dah senang dah. Kita tak payah nak korban untuk masuk Islam. Tapi orang yang tidak didahirkan dalam agama Islam, dia kena berkorban dulu kan. Dah hidup dengan apa ni, komuniti kafir dia apa semua, hari ni nak masuk Islam dia kena tukar semuanya. Itu berat. Itu berat. Waktu kita bantu dia, kita bantu dia dengan sokongan psikologi. Kalau ada perlukan bantuan harta benda, kita sokong dia, dia kira mu'allah. Kita jinakkan hati dia. Kemudian selepas masuk Islam, bukan kita selesai daripada korban. Tak. Semua lepas tu korban. Bukan korban kita kena cukur rambut, kena sunat dan sebagainya. Bukan itu korban dia. Itu tak berapa sangat. Yang benarnya sunat tu pun tidak wajib. Itu pendapat yang rajin. Orang masuk Islam, sunat aja dia sunat. Bagi lelaki tak diwajibkan. Nah, tidak ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Tapi ada tak disunatkan? Memang disunatkan. Nabi Ibrahim katanya bila apa ni masuk Islam, dia berkhitan. Yang penting di sini adalah pengumuman terus menerus sampai dia meninggal dunia, dan antaranya adalah melawan sifat malu yang madmumah, yang tercela. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dapati Abu Talib apa meninggal dalam keadaan kufur. Jadi ini nas bahawa Abu Talib yang amat baik, yang amat disayangi oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW lah manusia yang hebat di sisi Allah, pun tak dapat berikan hidayah kepada Abu Talib. Jadi Nabi SAW kata, la astaghfiranna laka malam unha anki. Aku sungguh akan mintakan ampun untukmu, yang ini daripada Allah, selama aku tidak dilarang. Jadi aku akan istighfar untukmu. Wahai Allah, ampunkanlah dia. Kita tahu bahawa haram hukumnya minta ampun untuk orang yang kafir. Ini orang yang mati kafir, haram. Ini adalah satu fakta yang tidak diselesai oleh siapa-siapa juga. Ini yang masalah kita, ramai lagi yang tak faham makna tak boleh minta ampun untuk orang kafir. Mereka tahu tak boleh minta ampun pada orang kafir, tapi mereka tak menghayati makna dia. Apa makna dia tak boleh minta ampun pada orang kafir? Kalau betul Islam itu rahmatan lil alamin, betul tak? Rahmat untuk sekalian alam. Sekalian alam, jin dia juga, haiwan pun juga. Yalah, kita nanti sembelih pakai pisau tajam kan, yang tak bisa tumpul. Banyak cerita dia pasal kurban tu kan, taruh kat tempat lembut-lembut, dengan tempat batu-batu. Baik, lepas tu ngadapkan dia begitu, jangan dekat dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. Lepas tu boleh potong fast game lah. Jangan apa ni, jangan banyak apa, jangan gosok biola lah ni. Tak betul. Naya awak kalau kena sakit tu. Jadi maksud dia apa? Rahmat untuk haiwan. Ya betul. Rahmat untuk orang kafir? Alamak. Macam mana ni? Kalau betul rahmat untuk orang kafir, sebaik-baik rahmat adalah apa? Minta ampun lah untuk dia. Tapi bila kita dilarang daripada minta ampun untuk orang kafir, menunjukkan apa? Ini bab lain. Rahmat. Tapi tak boleh apa? Tak boleh minta ampun. Menunjukkan mesti benci pada orang kafir. Dia dah lain. Baik, fa'anzalallahu azza wa jalla. Jadi itu adalah sumpah Nabi SAW, aku akan beristighfar untuk engkau wahai Abdul Muttalib selagi aku tidak dilarang. Ini kan ketika itu belum ada ayat yang melarang. Maka baru turun ayat selepas itu dalam surah At-Taubah, maka nalil nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di an tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah seyogia seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk musyrikin walaupun dia adalah ahli kerabat. Dalam hal ini pakcik Nabi SAW. Setelah apa? Setelah jelas bagi mereka bahawa orang-orang ini adalah ashabul jahim, yakni penghuni api neraka jahim. Jadi ada pun istighfar Nabi Ibrahim dalam ayat itu disambungannya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya. Adapun istighfar Ibrahim itu untuk bapanya tidak lain tidak bukan disebabkan apa? Janji yang dijanjikan kepadanya. Sebab tu dia istighfar. Nabi Ibrahim istighfar untuk bapaknya kan? Tapi itu disebabkan dia dah janji, jadi dia buat juga. Lepas dilarang baru dia tak buat lagi. Jadi sama juga dalam hal ini. Kemudian wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah telah menurunkan firman-Nya tentang Abu Talib, ayat tadi yang kita baca, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi dalam nota kaki di bawah tu berkenaan dengan hidayat. Kita tahu bahawa dalam ayat lain Allah SWT mengatakan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan adalah engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi di sini dikatakan Nabi beri petunjuk. Dalam ayat kita baca dalam bab tauhid ni, Nabi tak boleh beri petunjuk pada siapa yang dikendaki, siapa yang disuruh. Jadi zahirnya ada apa? Ada percanggahan, ada perlawanan. Jadi maksud di hidayah diberikan kepada penerima petunjuk pada hatinya dengan mengubahnya dari okay, ini lain eh. Anak tu terus. Hidayah maksudnya diberikan kepada penerima petunjuk pada hatinya dengan mengubahnya dari kesesatan, kekufuran dan kefasikan. Ini yang dalam ayat Quran ini. Untuk menuju kepada petunjuk keimanan, ketaatan dan meluruskannya pada jalan Allah yang lurus dan meneguhkannya. Petunjuk ini khusus pada Allah Ta'ala, kerana dialah yang berkuasa membolak-balikkan hati dan mengubahnya serta menunjukkan dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Jadi ini yang dimasukkan dalam ayat surah Al-Qasas. Ayat ini menunjukkan bahawa petunjuk semacam ini tidak ada pada Nabi SAW, lebih-lebih pada selain beliau, wali ke, orang soleh ke, sahabat ke, siapa, dia tak boleh beri petunjuk. Orang yang mengaku memiliki petunjuk ini, iaitu mereka dari para tokoh sufi dan semacamnya, yang mengaku dapat memasukkan petunjuk ke dalam hati murid-muridnya dan dapat mengetahui serta dapat mengendalikannya sesuai dengan keinginannya, ini adalah kedustaan yang sesat dan menyesatkan. Orang yang mempercayai pengakuan ini berarti sesat dan mendustakan Allah serta Rasulnya. Jadi ini petunjuk yang pertama. Petunjuk kepada apa ni? At-taufiq, kepada hati. Ada pun petunjuk kepada ilmu, dalalah, pada dalil, irsyad, bayan dan keterangan Al-Quran dan lainnya untuk menuju ke jalan keselamatan dan kebahagiaan. Maka para makhluk mampu melakukan petunjuk ini. Manusia boleh buat benda, tapi pendakwa, orang alim, orang biasa, semua boleh buat hal ini. Demikian sebagaimana telah ditetapkan pada Nabi SAW dalam firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Syura. Jadi maksudnya petunjuk betul-betul dalam hati ke, atau petunjuk apa ni? Penerangan. Penerangan dengan baca Al-Quran, dengan terangan hukum Allah SWT, dengan hujah. Allah telah mewajibkan para ahli ilmu untuk melaksanakan tugas ini, iaitu memberikan petunjuk dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar ke jalan Allah yang lurus. Namun kebanyakan orang tidak dapat membedakan antara kedua jenis petunjuk ini. Sebahagian mereka melewati batas-batasnya, dan sebahagian lainnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berdalih pada ayat, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat beri petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Ini adalah kebodohan dan kesesatan. Jadi ekstrem yang lain, kenapa tak buat dakwah? Kenapa tak terangkan apa yang kamu tahu? Nabi pun tak boleh beri petunjuk, aku pun tak payah kasih petunjuk. Nak dapat petunjuk, nak dapat ajaran, dan tak ambil daripada Allah SWT, Allah akan kasih. Jadi sebelum kita baca yang lain, kita ambil kandungan bab ini, masalah dia. Yang pertama, tafsiran ayat, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat beri petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Tafsirannya dah jelas. Apa mak? Apakah jenis petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini? Petunjuk taufik. Itu kenapa lah, petunjuk taufik. Yang ini hidayat kepada hati. Kemudian dalam yang kedua, tafsiran ayat, tiadalah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ini pun telah kita faham tafsirannya. Minta pengampunan bagi orang yang dah mati dalam keadaan kufur. Sama ada kat kubur dia ke ataupun kat kubur dia, tak boleh. Tak boleh solat jenazah pada orang musyrik. Yang ketiga, masalah penting sekali, iaitu tafsiran sabda beliau, ucapkanlah la ilaha illallah berbeza dengan orang yang difahami oleh orang yang mengaku berilmu. Ulama pun ada yang masih tak tahu makna la ilaha illallah. Ini bukan sombong ataupun bungkak atau sebagainya, tidak. Betul, dalam kitab-kitab akidah ni, bila dia tafsirkan la ilaha illallah, ada dalam kitab tafsir, bila dia tafsirkan la ilaha illallah, dia punya tafsir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berkuasa mencipta dan sebagainya selain Allah. Macam itu dia punya tafsir. Maknanya tauhid apa? Rububiyah aja. Kalau gitu tak ada bezanya pahaman ini dengan pahaman Abu Jahal. Allah SWT berfirman dalam surah Yunus, Qul mai yarzukukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallahu faqula fala tattaqun. Katakanlah, siapa yang beri kamu rezeki daripada langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati, yang keluarkan yang hidup daripada yang mati, yang mengeluarkan mati daripada yang hidup? Dan siapa yang mentadbirkan semua urusan? Tanya pada mereka, orang Quraisy akan kata Allah. Faisayakuluna Allah. Kemudian katakan kepada mereka, kenapa kamu tidak bertakwa? Maknanya kenapa kamu tidak tauhidkan Allah SWT dalam ibadat? Jadi ada orang kata, kalau kita mengucap la ilaha illallah, dalam hati kita beriman wujudnya Allah SWT, Allah Maha Kuasa, kita tak boleh dituduh sebagai kafir. Siapa yang tuduh kita sebagai kafir, dia yang kafir contohnya. Wahabi dan seterusnya. Sedangkan la ilaha illallah ni lah, kita lihat bab ni, kitab-kitab Asy'ariyah dalam bab akidah, tafsiran dia semua pusing kat situ ya, tauhid rububiyah saja. Menunjukkan dingkil dia mereka dengan apa? Dengan sunnah, dengan Al-Quran dan tafsiran salah. Baik. Kemudian yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Bukan Abu Talib saja faham, Abu Jahal dan kawan-kawannya faham apa makna la ilaha illallah. Iaitu apa ni? Berbeza dengan agama mereka, akidah mereka. Kerana itu celakalah orang yang tidak lebih mengerti ketimbang, ini cakap Indonesia ya, Abu Jahal tentang asas utama Islam, iaitu maksud ucapan la ilaha illallah. Maknanya kalau Abu Jahal boleh faham la ilaha illallah tu apa, lepas tu dia kata jangan sebut la ilaha illallah, bagaimana dengan orang yang apa ni, yang tak tahu makna la ilaha illallah? Dengarkan la ilaha illallah semua cuma apa ni, tauhid rububiyah. Maka lebih teruk daripada Abu Jahal. Itu maksud dia tu. Yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah kepada paman beliau untuk masuk Islam. Jelas ini ada usaha Nabi SAW untuk apa ni, membalas jasa pakciknya yang telah menjadi apa? Menjadi seperti bapa. Yang keenam, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahawa Abdul Muttalib dan leluhurnya menganut Islam. Leluhur maknanya apa? Kabilah ataupun adik keturunannya. Siapa yang cakap macam ini? Syiah. Syiah kata Ahlul Bait semua Islam. Yang ketujuh, Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah meminta ampunan untuknya. Bahkan beliau diarang. Jadi Nabi SAW minta pengampunan ke tidak untuk Abu Talib? Minta. Sebab dia kata dia akan minta, sehingga apa ni, dia dilarang, jadi dia minta. Takkan dia bukir janji kan? Ya, dia akan. Nabi SAW istighfar Nabi SAW pun tak diterima oleh Allah SWT. Macam mana istighfar orang apa ni, orang soleh ke, wali ke dan sebagainya. kalau apa ni orang tu tidak berhak di diminta ampunkan untuk. Kemudian dilarang lagi ya. Yang ke-8, bahaya bagi seseorang yang berkawan dengan orang-orang berfikiran dan berperilaku buruk, disebutkan. Yang ke-9, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Leluhur ni maknanya keturunan, nenek moyang dan sebagainya. Kita boleh muliakan mereka, hormat mereka dan sebagainya lah. Itu memang sepatutnya. Jangan kita hina mereka, tapi jangan kita agungkan lebih daripada kedudukan mereka. Kalau salah, tetap salah. Kita baik orang Melayu, kita punya keturunan apa? Hang tua. Jadi kita pun jadi macam hang tua. Hang tua masih okey lagi tau. Taat kepada apa? Pemimpin, jangan jadi hang cepat. Okey. Oh, mari, cuman cepat. Tapi banyak orang sedih dengan hang cepat juga. Yang itu bagus eh. Orang tua yang bab dipertahan dengan sultan walaupun lawan dengan kawan baik dia tu, itu memang bagus, itu puji. Betul. Sultan tetap salah, sultan tetap salah. Tapi perbuatan dia colik anak perempuan orang untuk sultan tu, itu tak, itu jangan ikut. Itu taat terlebih tu. Nah, perbuatan bendahara betul tak betul? Yang sembunyikan hang tua, dia suruh bunuh kan? Dia tak bunuh, dia sembunyikan. Dia tak tangan perintah apa? Salah. Ha? Salah? Salah. Apa? Maslahat rumah. Maslahat. Dah ada nas suruh bunuh. Tak, dia tak cakap lah. Kita pun tak ada zaman tu eh. Yang penting apa yang betul-betul. Betul tu maknanya apa? Yang bersesuaian dengan dalil lah. Yang salah dengan dalil, kita cakap salah. Habis cerita. Cuma kita jangan sampai over pula. Sampai apa ni, kita ajar anak cucu kita suruh benci kepada mak apa ni, datuk nenek, nenek moyang dan sebagainya. Tak boleh buruk-burukkan mereka. Itu pun tak boleh. Asalnya adalah untuk mesti menghormati mereka. Cuma salah tetap salah. Yang ke-10, kerana Abu Jahal menjadikan leluhur sebagai tolak ukur kebenaran, maka pembela kebatilan berkecoh dengan sikap itu. Jadi hujah Abu Jahal apa dia? Apa ni? Millati Abdul Muttalib, bapak dia. Abu Talib ni bin Abdul Muttalib. Jadi nenek moyang yang dia punya hujah adalah tentang nenek moyang. Termakan Abu Talib dengan hujah tersebut. Terkecoh. Yang ke-11, hadis tersebut mengandung satu bukti bahawa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Talib mau mengucapkan kalimah syahadat, nescaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Walaupun dia permulaannya tak, dia bantu Rasul SAW, dia pertahankan agama. Nah, itu mula-mula, tapi mati dia, mati kafir. Jadi kita tengok depan ke tengok belakang? Tengok belakang. Al-amal bil khawatim. Yang ke-12, perlu direnungkan betapa beratnya hati orang-orang tersesat itu untuk menerima kalimat tauhid, kerana dianggap sebagai sesuatu yang tak boleh diterima oleh akal fikiran mereka. Sebab dalam kisah tadi disebutkan bahawa mereka tidak menyerang Abu Talib kecuali supaya menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali memintanya untuk mengucapkannya. Oleh kerana kalimat tauhid ini sudah jelas maknanya dan besar konsekuensinya menurut mereka, maka cukuplah bagi mereka dengan nolak untuk mengucapkannya. Jadi argument dia bukan cerita pasal solat, cerita pasal apa pun lah. Semua pasal apa? Pasal kalimat tauhid. Menunjukkan mereka faham kepentingan kalimat tauhid berbanding dengan perkara-perkara lain dalam Islam. Sebab itu kita kena ajar apa ni berkenaan dengan tauhid, tafsiran kalimat tauhid dan sebagainya. Antara yang buku yang terbaik adalah buku yang kita sedang baca. Yang ke-13, perlu direnungkan betapa besarnya pengaruh berargumentasi dengan agama leluhur. Leluhur apa? Datuk nenek, nenek moyang, pada jiwa orang-orang sesat. Kerana dalam kisah hadis tadi disebutkan bahawa mereka mencecar kepada Abu Talib kecuali dengan argumentasi nenek moyang itu. Pada Nabi berusaha keras dan berulang kali memintanya untuk sekedar mengucap la ilaha illallah. Kerana menurut mereka kalimat ini jelas maknanya dan besar konsekuensinya, maka mereka cukup saat melarang orang mengucapkan la ilaha illallah dengan menjadikan agama leluhur sebagai argumentasi. Diterapati Syekh Muhammad Abdul Wahab berulang kali highlightkan perkara ini tentang kepentingan apa? La ilaha illallah dan makna la ilaha illallah yang difahami oleh orang-orang musyriki. Sebab masalah beliau adalah pada zaman dia, dia orang tak faham la ilaha illallah tu apa makna. Bila dia kata la ilaha illallah tu sembah Allah SWT semata, tinggalkan syirik, mereka tak nak ikut. Mereka kata tak ada lah, la ilaha illallah tu percaya Allah SWT wujud, berkuasa dan sebagainya. Yang kita buat ini, kita nazar kepada selain Allah, sembelih pada untuk selain Allah dan sebagainya, ini semuanya tak syirik, tidak keluarkan kita daripada Islam. Dia nak kata apa? Orang musyrikin zaman kita lebih teruk daripada apa? Daripada musyrikin zaman dulu. Ada apa-apa soalan? Satu perkara yang yang halus di sini, kita tahu dalam kisah hadis tadi siapa? Abu Talib ada, Abu Jahal, siapa nama dia tu? Abdullah, Abdullah bin Abi Umayyah kan? Dan Musayyab, dan Nabi SAW. Kita tahu Abu Talib mati kafir, Abu Jahal mati kafir, tapi kawan dia tu Abdullah bin Abi Umayyah ni masuk Islam dan baik Islam dia, seorang sahabat yang mulia. Menjadi sahabat yang mulia. Waktu tu dia apa? Dia dengan Nabi SAW apa ni? Ada dua parti kat situ. Lepas tu boleh masuk Islam, baik pula. Ini betul-betul kata apa? Waktu tu siapa yang Nabi SAW prioritaskan nak kasih hidayat kanonnya? Abu Talib ke Abu Jahal dengan yang Abdullah bin Umayyah? Abu Talib kan? Maknanya kalau boleh ni memang jahat, memang betul ni jahat lah. Tapi yang dia tak mau, yang dia tak ada terlintas ketika itu, itu yang dapat hidayat daripada Allah SWT. Tengok macam mana seorang itu boleh minta hidayat kepada selain Allah SWT. Kemudian perawi tadi tu, Musayyab tu pun waktu tu kafir, dia pun lepas tu masuk Islam dan dia baik Islam dia. Dalam muka surat 404, ayahnya Al-Musayyab adalah seorang sahabat. Yani ayahnya Musa'id, Sa'id bin Musayyab. Beliau masih wujud, yani masih hidup hingga masa khilafah Uthman radhiyallahu anhu. Dia berjuang dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman. Lama Islam dia. Demikian juga datuknya Hazan adalah seorang sahabat yang meninggal sebagai syahid pada perang Yamamah. Inilah orang-orang yang dulu memusuhi Islam. Sampai orang nak mati pun masih kacau lagi kan? Tapi lepas tu dapat hidayah. Jadi maknanya dosa macam mana besar pun tak bermakna awak boleh pasrah, boleh putus asa daripada dapat hidayah, pengampunan daripada Allah Subhanahuwataala. Sahabat. Dan saya ingatkan lagi, bukan maknanya kita dah tahu hal ini, hidayah di tangan Allah SWT, kita pun ambil sambil lewa berkenaan dengan apa tugas kita, tanggungjawab kita menerangkan, menunjuk kepada jalan Allah SWT. Jangan pula sampai macam itu. Jadi tempat-tempat yang tak sepatutnya kita pergi, ataupun anak-anak kita dan sebagainya pergi, jangan pula kita apa ni, tak apa, hidayat di tangan Allah SWT. Kat mana-mana pun dia apa ni, kalau nak jadi baik, jadi baik. Tak jadi baik, tak jadi baik. Bukan, jangan macam itu. Sebab di sana ada apa, perkara-perkara yang Allah SWT jadikan sebab untuk sesuatu perkara. Memang betul. Kita dapati macam ulama, kebanyakan ulama jadi ulama sebab mereka dilahirkan dalam keluarga ulama juga. Banyak kita boleh beri contoh. Ibn Hajar Asqalani, Syekh Muhammad Abdul Wahab, datuk bapak dia, datuk dia, keluarga dia kat ulama semua. Begitu juga Imam Syafi'i. Baik. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, macam-macamlah ulama. Tapi di sana ada juga ulama yang bukan daripada golongan ulama. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, ulama hadis ini, asal dia gangster, perompak. Tapi dapat hidayat tak? Boleh. Ada yang dapat hidayat lambat. Jadi itu memang asal dia. Tetapi dalam waktu yang sama apa, di sana ada sebab-sebab yang Allah jadikan untuk sesuatu perkara. Kita usahakan hal demikian. Ada soalan? Jadi boleh tak ziarah orang kafir yang sedang sakit? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Jika ada maslahat dakwah. Jadi sekarang kita faham ya, apa maknanya hadis-hadis Nabi SAW tentang la ilaha illallah. Siapa yang mati dan akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Maknanya bukan sebut dengan lidah saja, tapi sebut dengan apa ni, dengan hatinya, dengan keimanan. Bukan makna sebut saja. Baik, jadi tak ada apa-apa, kita berhenti di sini dahulu. InsyaAllah pada minggu depan kita rehat. Kita rehat. Anak kita dah beritahu pada manager. Anak tak ada di Singapura, InsyaAllah. Dan tak ada di Malaysia pun. Belum balik. InsyaAllah kita sambung 2 minggu lepas ni lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.